لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. جماعة yang berbahagia, salah satu aspek keimanan kita adalah iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa pernyataan dalam Al-Quran Al-Karim mengenai beliau yang kemudian menjadi bagian dari aspek-aspek keimanan seorang Muslim kepada Rasulullah. Pertama, yang paling pokok untuk kita wajib iman bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul Allah. Keimanan inilah yang kemudian mesti diikrarkan oleh seorang yang sudah terlanjur memilih agama non-Muslim, kemudian mau masuk Islam. Maka dia harus berikrar membaca dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kalau seorang dengan tulus dan ikhlas menyatakan ikrar dua kalimat syahadat itu, maka secara formal dia adalah Muslim. Baru berlaku kewajiban-kewajiban lain, termasuk umpamanya saja di khitan, sholat, dan lain-lain. Tapi yang paling pertama itu adalah membaca dua kalimat syahadat itu. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang menyatakan bai'at kepada Nabi itu adalah berikrar bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kemudian pada periode berikutnya lahir lagi konsep bai'at, yaitu menyetujui seseorang menjadi pemimpin. Bai'at kepada Rasulullah adalah ikrar dua kalimat syahadat. Sedangkan bai'at kepada Abu Bakar Siddiq, umpamanya saja, itu adalah setuju memilih atau mengangkat Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Maka lahirlah konsep bai'at. Di zaman Nabi sendiri, ada bai'at itu adalah kesepakatan. Ada bai'atul aqabah. Bai'at yang dilakukan oleh Nabi dengan para pemuda berasal dari Madinah, yaitu di Mina, di Aqabah. Itulah yang dikenal dengan bai'atul aqabah 1, 2, dan 3. Para pemuda yang melakukan bai'at ini menjadi cakal bakal sahabat Ansar di Madinah. Nah, kemudian dalam perkembangan sejarah, lahir pemahaman beberapa kelompok, walaupun kecil, yaitu mengajarkan lagi tentang bai'at dan membaca dua kalimat syahadat lagi. Jadi mungkin ada putra kita, saudara kita yang masuk dalam salah satu kelompok, diwajibkan mereka membaca dua kalimat syahadat lagi. Padahal dia sudah tidak pernah memilih agama non-Muslim. Tentu tidak akan mengganggu keimanan orang membaca dua kalimat syahadat. Cuma yang menjadi masalah tentu saja apakah betul kalau orang belum pernah masuk agama di luar Islam harus syahadat lagi. Paling tidak itulah yang menjadi pembicaraan. Di masyarakat kita sendiri, ada kebiasaan membaca dua kalimat syahadat itu ketika akan akad nikah. Saya kira hampir rata-rata, kalau mau akad nikah itu, Bapak KUA itu membimbing pengantinnya untuk membaca dua kalimat syahadat. Sebetulnya tidak menjadi syarat dan tidak dicontohkan oleh Nabi. Tapi tentu tidak dilarang orang membaca dua kalimat syahadat. Paling tidak membuktikan kepada yang hadir bahwa dia adalah orang Islam. Nah, kemudian azan jelas dicontohkan, qomat membaca dua kalimat syahadat. Di masyarakat kita sering dua kalimat syahadat itu ditambah dengan ikrar tambahan, yaitu raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Saya rela Allah Tuhan saya, Islam agama saya, dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah untuk saya. Boleh, tentu boleh-boleh saja memperkuat dua kalimat syahadat dengan membaca ikrar tadi. Beberapa lembaga organisasi Islam sering ketika pengangkatan pimpinan atau pengurusnya itu dengan membaca syahadat, kemudian tadi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, ditambah lagi ikrar keikhlasan. Salati wa nusuki wa mahyaya pemahmati lillahi rabbil alamin. Ini adalah dua kalimat syahadat. Kemudian selanjutnya Quran menyebutkan kita wajib iman dan yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah untuk seluruh manusia. Kafatan linnas inni rasulun ilaikum jami'ah. Jadi beliau bukan Nabi hanya untuk masyarakat Arab waktu itu atau masyarakat yang ada di sekitar beliau. Pada zaman Nabi sendiri ada Bilal bin Rabah itu orang Ethiopia. Ada Salman Al-Farisi orang Iran. Cuma dari DKI memang tidak ada waktu itu. Jadi sudah ada orang-orang non-Arab yang juga menjadi sahabat Nabi pada waktu itu. Untuk seluruh alam. Sehingga kalau kemudian diketahui ada masyarakat manusia di langit sana, di luar bumi ini, maka tentu ajaran Nabi Muhammad harus sampai ke sana. Karena syariat Nabi Muhammad adalah untuk seluruh manusia. Yang ketiga, yang kemudian sering menjadi bahan diskusi, bahkan bahan bertengkar di negara kita, yaitu kita wajib iman dan yakin bahwa beliau itu adalah Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Khatamun Nabi. Para ulama ijma, sahabat sepakat semuanya, para tabi'in juga sepakat, tidak ada yang beda pendapat bahwa Nabi Muhammad itu Nabi dan Rasulullah yang terakhir. Tapi dalam sejarah keagamaan telah muncul pribadi-pribadi orang-orang yang kemudian mengaku menjadi Nabi dan punya pengikut. Yang terkenal dalam sejarah adalah seorang tokoh dari provinsi Yamamah, yaitu namanya Musailamah. Musailamah kira-kira setelah 2 tahun Nabi meninggal dunia, pada zaman pemerintahan Abu Bakar Siddiq, dia mengumumkan bahwa dirinya dapat wahyu menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Itulah yang kemudian oleh umat Islam diperangi. Dan Musailamah dan para pengikutnya juga dibunuh. Nah, tentu ini tidak boleh jadi rujukan kepada kita untuk membunuh orang yang punya kepercayaan adalah di Nabi setelah Nabi Muhammad. Bukan itu. Tetapi sejarah memang mencatat Abu Bakar Siddiq waktu itu memerintahkan kepada umat Islam untuk menangkap dan mereka melawan. Itu dibunuh. Banyak korban untuk baik dari umat Islam maupun dari pengikut Musailamah itu. Sehingga dalam sejarah dikatakan Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah tukang bohong. Dia bikin ayat-ayat tandingan. Ayat tentang gajah. Al-fil ma'fi labukurtu mentawi. Tahukah anda apakah itu gajah? Apakah itu gajah? Gajah itu adalah binatang yang punya hidung banyak. Macam itu. Nah, dengan disertasinya inilah dia dapat gelar, yaitu Al-Kadzdzab tukang bohong, honoris causa. Al-Musailamah. Ada cerita dalam sejarah. Ketika Musailamah mengumumkan dirinya menjadi Nabi dan menjadi Rasul, pada waktu itu Abu Bakar Siddiq memerintahkan untuk menyadarkan kalau melawan dibunuh. Seorang pembunuh bangsawan yang sudah masuk Islam, namanya Wahsy. Wahsy itu seorang budak milik Hindun, istrinya Abu Sufyan, yang pernah memusuhi Nabi dan kemudian masuk Islam. Nah, Hindunya ini, siapa Wahsy ini ingin merdeka sebagai manusia biasa, tapi harus bayar 100 ekor unta. Nah, dia tidak mampu, kata Hindun, boleh, kamu bisa merdeka menjadi manusia yang merdeka, tidak jadi hamba saya, asal kamu bisa membayar 100 ekor unta. Ya tidak bisa, kalau begitu ada pilihan lain apa? Kamu bisa membunuh Hamzah. Hamzah itu paman Nabi yang seusia dengan Nabi. Sangat dekat dengan beliau. Pada waktu perang Uhud, nah, Wahsy ini sembunyi di belakang batu, kemudian dia sebagai penembak atau penombak, tombak ya, bukan menembak, penombak yang baik. Dia tombaknya itu dibungkus pakai racun, lantas ketika Hamzah membelakang, ditombak dari belakang, sambil ujung tombaknya keluar dari dada. Hamzah terkapar di dunia, dan Rasul melihat sendiri bagaimana paman yang dicintainya itu dengan tidak sportif, dengan tidak jantan dibunuh dari belakang, yang pada waktu itu tidak biasa terjadi seperti itu. Nah, ketika proklamasi di kota Mekah, wahyu ini masuk Islam. Begitu datang wahyu masuk Islam, Nabi memejamkan mata dan Nabi mengatakan, wahyu, kamu masuk Islam, baca dua kalimat syahadat. Habis itu kamu pergi, jangan memperlihatkan wajahmu di depan saya. Saya begitu lihat wajah kamu, saya ingat paman saya yang kau bunuh secara sadis dulu ketika Uhud. Nah, wahyu ini mengeluarkan apa puisi itu syair yang menggambarkan kesedihannya. Dia menjadi muslim dan diterima dengan baik oleh Rasul. Tapi saya tidak boleh menampakkan diri, sebab kalau saya menampakkan diri di depan Rasul, saya menyakiti Rasulullah. Padahal saya cinta, saya rindu ingin bersama Rasul. Nah, pada waktu adanya orang yang mengaku jadi Nabi Musaydamah, wahyu ini minta kepada panglima perang, komandan perang, waktu itu, tolonglah wahyu, tolonglah kata wahyu, itu Musaydamah jangan kalian bunuh, biar bagian saya. Saya terus terang terbayang-bayang dosa membunuh orang yang paling suci setelah Nabi. Saya ingin menebus, saya ingin membunuh orang yang paling jahat setelah Iblis. Dan dia berhasil membunuh Musaylamah, orang yang mengaku menjadi Nabi itu. Nah, ini cerita di provinsi Yamamah, Nabi Basu kemudian dibunuh dan para pengikutnya waktu itu kena melawan, dibunuh juga. Dari umat Islam sendiri, beberapa gugur sebagai syurga. Kemudian dalam sejarah Islam telah muncul juga mursyid, yaitu tokoh-tokoh pemimpin dalam gerakan tarekat mengaku juga jadi Nabi. Jadi banyak itu. Saya pernah melakukan kajian karena saya harus menangani kuliah aliran-aliran kepercayaan. Itu saya pelajari. Ternyata di Pulau Jawa juga orang yang mengaku menjadi Nabi itu lebih dari 25 orang. Jadi lebih dari 25 orang. Lebih dari jumlah Nabi yang ada dalam Quran begitu. Jogja dan Solo itu adalah kota yang ada subur Nabi palsunya. Jadi ada Hansip Kraton yang dinaku Nabi, ada Dr. Andes, ada SH, ada dokter yang aku jadi Nabi. Cuma akuntan belum ada yang aku jadi Nabi, mungkin masih banyak proyek yang beri. Ternyata bukan hanya di komunitas itu sendiri, tapi juga di Amerika, masyarakat yang kita anggap mungkin modern, banyak juga orang yang menjadi Nabi. Itu disebut bidat-bidat. Sempalan-sempalan Protestan yang jumlahnya ratusan, itu rata-rata pendirinya itu mengaku dapat waktu menjadi Nabi. Jadi di Amerika juga subur orang-orang yang menjadi Nabi itu. Dan banyak juga pengikutnya, mengikuti secara fanatik. Salah yang lebih menarik adalah, pernah di komunitas muslim sendiri di Amerika, dulu Nabiya Muhammad pemimpin Black Muslim itu di kabumi, akhirnya dikutuskan, ngaku juga jadi Nabi. Akhirnya umat Islam, beberapa ulama Islam merasa prihatin ini. Muslim Amerika sudah sedikit, ini menjadi sesat. Akhirnya dibuat direkayasa sedemikian rupa, sehingga putranya namanya Wallace Muhammad. Supaya kuliah di Mesir, kita kuliah dari Mesir. Tentu waktu itu tidak ada demonstrasi. Jadi kuliah di Mesir, dia ngambil master dengan mengikuti mazhab Ahlussunnah, mazhab Hanafi, kira-kira begini. Kembali ke Amerika, mengganti ayahnya dengan harapan nanti akidahnya jadi lurus begitu Black Muslim. Dia robot Black Muslim namanya menjadi Bilal, ya. Jadi pengikut Bilal itu karena hitam-hitam. Kalau di Bandung ada juga Bilal Putih. Tapi memang Bilal Sunda kalau itu. Tapi lama-kelamaan Wallace Muhammad itu juga takut jadi Nabi. Jadi agar begitu dikuduskan, dimimpiskan, aku dapat wahyu. Malah ada salah seorang tokoh lagi dari muslim hitam itu terakhir juga, dia menulis buku. Dia mendapat wahyu. Nah, ini memang dalam sejarah seperti itu. Ada orang-orang yang mampu menjadi Nabi dan yang sampai sekarang mempunyai pengaruh yang cukup besar, yaitu Ghulam Ahmad. Abad ke-19 di India itu. Nah, Ghulam Ahmad ini punya pemahaman berbeda dengan Al-Jinnah dan Iqbal, tokoh Islam. Kalau Al-Jinnah dan Iqbal kan melahirkan Pakistan, perang melawan Inggris. Sedangkan Ghulam Ahmad itu tidak menyetujui jihad. Dia punya konsep tidak boleh jihad memerangi walaupun penjajah. Makanya dia disayangi oleh Inggris. Nah, sampai sekarang JAI, Jemaah Ahmadiyah Indonesia, atau Ahmadiyah Perjalanan, itu khalifahnya di London. Khalifahnya di London. Sekarang khalifah keempat dari keturunan Nabi Muhammad, anak cucunya sekarang. Atau cicit mereka, cicit yang keempat. Ada kekhalifahan yang kayak Al-Tolik, itu ada Paus. Coba ini berdasarkan kayak khalifah dulu, keturunan. Jadi khalifah keempatnya sekarang ada di London. Di kita namanya JAI, Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Sebab ada satu lagi, JAI, Gerakan Ahmadiyah Indonesia. Kalau JAI itu Ahmadiyah Lahore. Mereka cuma berpendapat ulama Ahmad itu menjadi pembaru, bukan Nabi. Sedangkan Jemaat Ahmadiyah itu ulama Ahmad itu Nabi. Bahkan hasil-hasil renungan beberapa pesan-pesan moral ulama Ahmad itu dihimpun dalam sebuah buku yang disejajarkan dengan kitab suci yaitu Quran, Sunnah dan kemudian Akal Kirah. Jadi ada pegangan lain setelah Al-Hadis yaitu namanya Akal Kirah, semacam Nahjul Balagh dalam komunikasi komunikasi. Nah sejak itulah kemudian lahir ada lembaga organisasi yang disebut Ahmadiyah. Ini untuk sekadar barangkali diantara kita sudah tahu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan Nabi dan Rasul itu sudah tutup, tidak ada lagi kecuali mubasyirat. Para sahabat bertanya apa itu mubasyirat, Nabi menjelaskan ar-ru'ya as-shalihah, mimpi yang benar. Tapi tidak ada penjelasan secara rinci mimpi yang benar kayak apa, ada mimpi yang benar. Kita bisa mengatakan mimpi itu benar kalau sudah terjadi. Oh iya, pantasan saya mimpi seperti itu. Ada hadis mengatakan barang siapa mimpi ketemu dengan aku, sabda Nabi, ia ketemu dengan aku betul, sebab iblis tidak bisa menyerupai aku. Jadi kalau bapak-bapak mimpi ketemu dengan Nabi, itu Nabi betul. Tapi potensi harus sama. Ya orang Arab, tidak mungkin ketemu Nabi Muhammad, tapi hidupnya pesek kan tidak mungkin. Orang Arab pasti hancur. Ada tandanya, dadanya lebih ke depan daripada perutnya. Jadi kalau perutnya buncit, apa salah itu? Walaupun bukan dari warna kuncir. Kemudian jenggot, nah, kalau tidak berjenggot salah itu jenggot. Kemudian dahinya luar, jat apa alisnya katanya hitam, atas giginya bersih, beres. Kalau jalan agak cepat. Kemudian kalau salaman hangat, rambutnya agak panjang, sedikit putih seperti ini, lebih ini begitu. Nah, ada di atas ini. Kalau kita mimpi ketemu betul, Nabi mana? Aku betul. Tapi kalau bapak mimpi ketemu dengan Nabi, tapi pada cinta, apa sih bukan? Pasti bukan. Itu kalau saya dari Malaysia, mungkin dari Brunei atau dari apa dari DKI. Nah itu mimpi. Yang lain lagi ada pernyataan kaitan ini sedikit-sedikit soal Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa dalam 100 tahun satu kali akan lahir manusia hidupnya orang yang memiliki keunggulan kelebihan yang melakukan pembaharuan pemikiran untuk kemajuan Islam, bukan untuk apa, untuk mensekulerkan Islam atau untuk melakukan pembaharuan dan memajukan Islam. Katanya tiap 100 tahun satu kali. Tidak ada hadis yang menyatakan siapa, tapi para ulama kajian sejarah tentang tokoh-tokoh berprestasi. Para ulama cenderung mengatakan awal abad kedua itu artinya mujahid pertama mestinya adalah kira-kira adalah Umar bin Abdul Aziz, khalifah ke-8 dari dinasti Bani Umayyah. Beliau adalah khalifah yang adil, cucu dari Umar bin Khattab dari garis ibu, dan kemudian beliau adalah seorang yang mampu mensejahterakan masyarakat, dan beliau berhasil menyelamatkan khalifah pertama yang menyelamatkan naskah-naskah hadis yang waktu itu sudah bercampur dengan macam-macam hadis palsu, apa kepentingan politik dan lain-lain. Nah itu Umar bin Abdul Aziz membentuk tim khusus. Banyak cerita-cerita tentang Umar bin Abdul Aziz ini memang luar biasa. Berikutnya siapa? Kira-kira Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang pengikutnya lebih dari 250 juta secara fanatik mengikuti fikihnya Imam Syafi'i Indonesia, Brunei, Malaysia dan sebagian Mesir. Itu Imam Syafi'i. Kemudian katanya Imam Bukhari, Allah malam, abad ke-19 diduga atau diperkirakan menurut analisa tokoh yang pantas abad ke-19 menjadi pejabat adalah Muhammad Abdul rektor Universitas Al-Azhar yang melakukan pembaharuan pemikiran untuk kemajuan Islam dan teori apa pendapat-pendapat itu. Wallahu'alam ini tidak bagi iman. Akan tetapi ini analisa sejarah. Karena Nabi mengatakan ada manusia itu tidak. Muhammad Abdul itu satu generasi dengan Gulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah. Pernah melakukan debat dan bahkan mubahalah. Mubahalah itu dalam Quran ini. Kalau ada orang punya pendirian teologi, keyakinan berbeda, perang tidak mungkin, debat tidak menyelesaikan, akhirnya mubahalah. Mubahalah itu sama-sama berikrar sumpah atas nama Allah. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Kalau saya salah, biarlah saya dikutuk oleh Allah, masuk neraka gitu. Dan kalau Anda salah, gitu. Nah, Muhammad Abdul dengan ulama Muhammad itu pernah mubahalah, gitu. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha tahu. Tapi yang pasti, Muhammad Abdul itu meninggal dunia dengan sangat terhormat. Karena beliau meninggal dunia, katanya rakyat Mesir turun keluar semua. Sampai tidak dibawa oleh mobil, tapi dibawa oleh tangan. Karena rakyat pun. Jadi jenazahnya itu diantarkan oleh tangan. Itu sebuah peristiwa seorang tokoh meninggal dunia yang dia hampir tidak pernah terjadi di dunia. Muhammad Abdul meninggal dunia. Hanya Allah yang maha tahu. Tapi karya-karya Muhammad Abdul bisa kita baca. Nah, ini kemudian selanjutnya ada dalam hadis mengenai namanya Al-Mahdi, Imam Mahdi. Imam Mahdi yang mempunyai keyakinan dianggap sebagai prinsip tentang Mahdi itu ada dua kelompok. Satu aliran Syiah. Syiah itu punya kepercayaan ada Al-Mahdi Al-Muntazhar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Jadi ada 12 imam yang menurut teologi Syiah ditetapkan oleh Nabi. Setelah Nabi itu mesti Ali, setelah Ali mesti Hasan, setelah Hasan mesti Husain, dan Husain Ali bin Husain, dan seterusnya sampai 11 orang. Yang satu lagi itu Al-Muntazhar ditunggu nanti akan turun menjelang kiamat. Itu kepercayaan orang teori keyakinan Syiah. Jadi Al-Mahdi Al-Muntazhar. Nah, yang kedua Ahmadiyah itu menganggap bahwa Ghulam Ahmad itu memahdi yang diramalkan oleh Rasulullah atau yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada juga di antara masyarakat Islam yang punya kepercayaan Imam Mahdi yang sebenarnya nanti menjelang kiamat yang akan membunuh Dajjal dan lain-lain itu. Wallahu a'lam. Tapi itulah pemahaman-pemahaman tentang Imam Mahdi. Para kritisi hadis, para kritisi ahlul jarrah wa ta'dil namanya, beberapa ulama mengatakan tidak ada hadis yang sahih katanya tentang Imam Mahdi. Menurut beliau tidak ada hadis yang sahih. Jadi tidak menjadi pokok keimanan itu. Nah, sekali lagi ini Allah yang maha tahu. Baik, selanjutnya kita harus iman dan yakin beliau itu Nabi itu adalah Nabi Muhammad itu adalah uswah hasanah. Ini sebetulnya ini sangat penting. Uswah hasanah itu suri teladan yang baik. Karena akhlak pribadi beliau merupakan uswah hasanah, maka apa-apa yang disampaikan oleh Nabi dilakukan oleh Nabi menjadi sumber hukum, yaitu al-hadis itu. Al-hadis menjadi sumber hukum. Maka para sahabat waktu itu merekam apa-apa yang dilakukan oleh Nabi, diingat, dihafalkan, yang disabdakan oleh Nabi, diingat, dihafalkan, lantas disampaikan kepada generasi berikutnya, generasi kitab ini, untuk ditulis. Lahirlah kitab-kitab hadis yang banyak itu. Tidak ada di dunia ini tokoh yang riwayat hidupnya begitu lengkap seperti beliau. Beliau dicatat sampai bagaimana beliau mandi besar. Bagaimana kalau beliau tidur dengan istri ketika istrinya sedang menstruasi. Bagaimana beliau memakai sandal. Bagaimana kalau beliau bersin. Bagaimana kalau bangun tidur. Semuanya dicatat. Kenapa? Karena menjadi sumber hukum uswah hasanah suri teladan. Dicatat, jadi ratusan itu kita baca seperti dicatat. Ada yang ditulis sekitar 60 tahun, 100 tahun, ada yang 200 tahun, ada yang 24 baru ditulis. Jadi disampaikan berdasarkan oral lisan. Hadatsana telah menyampaikan kepada aku, dia berkata telah menyampaikan kepada aku, telah menyampaikan kepada aku, Abu Hurairah menyatakan, oh saya dengar Rasulullah bersabda begitu. Itu adalah pencatatan. Kenapa tidak dicatat ketika Nabi masih ada? Nabi sendiri memang memerintahkan seperti itu. Beliau menyatakan, "La taktubu anni ghairul Quran." Jangan kalian tulis sesuatu dari Quran selain Quran. Al-Quran kan wajib ditulis. Wahyu datang, Al-Quran itu didengar oleh Nabi, dihafalkan oleh Nabi, baca oleh Nabi, didengarkan oleh sahabat, ditulis pada penulis wahyu. Setelah ditulis, Nabi mengatakan, Zaid, tempatkan pada surat A, tempatkan pada surat B. Itu Quran. Bisa diterima melalui pendengaran, didiktekan oleh Nabi kepada penulis wahyu, oleh penulis wahyu ditulis, lantas dicek lagi oleh Nabi. Tidak pernah ayat itu turun kepada Nabi, kecuali wahyu sebelumnya sudah ditulis, sudah dihafalkan, dan sudah diamalkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, itu Quran. Sedangkan hadis itu, oleh Nabi bilang kesalahan. Selain Quran, yang ada tulis. Jadi, oleh para sahabat dihafalkan. Ada satu dua yang menulis itu karena beliau-beliau diberi tugas oleh Nabi untuk ke luar daerah menyampaikan dakwah. Beliau mengatakan, demi Allah, tidak ada yang keluar dari mulutku, kecuali benar. Jadi boleh beberapa sahabat menulis karena dia diberi tugas untuk memberikan dakwah ke daerah-daerah yang jauh dari ditulis. Nah, jadi pada waktu itu pada umumnya tidak ditulis. Makanya para sahabat yang usianya itu panjang, yang lama hidup setelah Nabi meninggal dunia, punya peranan banyak meriwayatkan hadis. Seperti kalau wanita Siti Aisyah. Siti Aisyah itu ketika Nabi setelah Nabi meninggal dunia, sempat hidup 50 tahun. Dalam waktu itulah beliau sempat menyampaikan hadis. Sedangkan seperti Siti Khadijah, tidak ada hadis dari Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah meninggal dunia sebelum Nabi meninggal dunia. Ada sedikit Siti Hafsah, sedikit sekali. Tapi yang paling banyak, An-Aisyah. Sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah itu memang masuk Islam agak belakangan. Tapi beliau setelah Nabi meninggal dunia, lama puluhan tahun hidup. Dan beliau berprofesi sebagai guru. Jadi artinya peluang untuk menyampaikan hadis sampai 5.000 lebih. Abu Hurairah begitu juga Abdullah bin Umar. Anak muda ketika zaman Nabi banyak meriwayatkan. Abu Bakar Siddiq sedikit, karena Abu Bakar Siddiq itu pertama beliau sebagai seorang pemimpin negara, tidak sebagai guru, sedikit menyampaikan hadis, dan kedua meninggal dunia hanya beberapa tahun setelah Nabi meninggal dunia. Nah, begitulah dicatat oleh Rasulullah, lagi dicatat oleh para tabi'in, hadis tadi saya nak kita kitab hadis. Nah, oleh ulama kemudian dibuat klasifikasi. Lahirlah buku fikih. Klasifikasi ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang boleh-boleh saja. Itu oleh ulama diklasifikasikan atas dasar perintah Nabi atau juga kesimpulan interpretasi. Yang atas dasar perintah Quran ada yang dilakukan oleh Nabi terus wajib, perintahkan oleh Nabi wajib. Tapi ada yang diperintahkan, tapi Quran menjelaskan tidak wajib, sunat saja, tahajud. Kalau lihat contoh Nabi, tahajud itu seolah wajib, terus 23 tahun, terus-terusan beliau kiamul layak, tiada malam tanpa sholat malam. Seperti banyak saja antara kita 23 tahun, beliau tidak pernah sholat malam. Kemudian, Quran menyatakan, nah silakan sunat saja, jadi sunat. Ada yang terus dilakukan, tapi Nabi sendiri menjelaskan itu tidak wajib. Dua rakaat sebelum subuh. Qobliyah subuh itu Nabi tidak pernah meninggalkan. Terus. Tapi beliau menjalankan sholat yang wajib cuma di bawah waktu aja Qobliyah. Tapi beliau sebetulnya terus melakukan. Nah, itu dia yang kelas sunnah. Kemudian, ada yang belum melakukan, kadang-kadang tidak. Ini yang sering sekarang menjadi persoalan dianggap sebagai suatu prinsip. Makan berdiri, minum berdiri. Itu kan sering ada yang sangat-sangat sensitif. Ketika hajatan, pakai jas, tubuh saja dia. Duduk karena harus duduk, tidak boleh berdiri. Tapi Nabi sendiri memang mengatakan tidak boleh minum sambil berdiri. Tapi beliau sendiri ketika minum sandal berdiri. Nah, ini kan harus disimpulkan. Oh, kalau begitu mungkin dalam keadaan baik, sebaiknya begitu tidak berdiri. Tapi dalam keadaan tertentu, boleh tidak berdiri. Boleh apa berdiri karena kasus tertentu. Seperti Nabi ketika minum sandal. Nah, kesimpulan-kesimpulan seperti inilah yang kemudian sering-sering melahirkan debatable di antara kita. Gak apa-apa beda pendapat, tapi jangan bertengkar. Karena itu bukan prinsip. Tapi kalau tadi Nabi terakhir itu prinsip. Prinsip, walaupun tidak boleh bertengkar begitu. Tapi prinsip. Kemudian ada yang kalau Nabi sendiri dibolehkan. Boleh ikut, boleh tidak. Itu ilmu hadis disebut sunnah bertasyrif. Sunnah tapi tidak berfungsi sebagai sumber hukum. Keterikatan dengan budaya. Beliau kalau makan tentu memakai tradisi Arab. Menunya menu Arab. Kemudian bukan budayanya juga seperti itu. Apakah kita makan harus seperti itu? Tentu tidak. Wajib tidak sunat makruh? Ya tidak. Beliau tidur dan makan kadang-kadang sila yang kaki sebelah belakangannya diberdirikan gitu, karena mungkin bawa pedang atau apa. Apa wajib? Tidak. Sunat tidak. Boleh seperti itu. Tapi tidak boleh diwajibkan. Karena itu adalah bagian dari budaya. Belum memakai pakaian kaum gamis itu. Bajunya begitu, karena baju mati, gitu, tidak pernah, walaupun hari Selasa. Jadi pakai baju baju putih gitu. Apakah itu sunnah? Tidak, wajib tidak, makruh tidak, haram apalagi tidak. Jadi boleh. Kalau di masjid beri sebanyak tiap hari Jumat seluruhnya pakai baju putih, nggak apa-apa. Paling-paling orang bingung lagi pada haram baru. Jauh kecil, mas hidungnya nggak mancung. Pasti tanya bahasa Arab cuma bisa dua, anak matobani wa ida royat. Nah, ada sisi penyanyi dua-duanya. Jadi, tapi itu sunnah wa tasyrih. Jadi, kasusnya begini. Ketika seorang sahabat ditegur oleh Nabi, kenapa di kurma musim ini? Dulu waktu kami musim mengawinkan kurma itu, Anda melarang kami. Jadi akibatnya ini, kata Nabi, kalau sesuatu urusan itu urusan dunia macam itu, kamu lebih tahu lah, tidak usah ikut saja itu. Kamu tahu soal menanam kurma. Atau ketika perang Khandaq itu, ketika Salman Al-Farisi dan Tujir Rasulullah, ini mau menyerang lawan ini, wahyu dari Allah atau pendapat Anda? Pendapat saya. Oleh itu saya setuju. Jadilah pendak, perang pendak itu azab. Nah, seperti itu sering ada diskusi, sahabat. Jadi kita kira kita harus memproporsikan mana yang wajib, mana yang sunat, dan mana yang boleh pendapat, berbeda pendapat, dan mana pula yang tidak wajib, tidak sunat. Yaitu seperti keterikatan dengan budaya setempat, hal-hal yang berkaitan dengan model pakaian, kemudian juga alat-alat perang waktu itu, atau alat bisnis, lalu kan agaknya perlu pakai unta. Ya, kalau pakai unta tidak berarti kalau pakai unta sunat boleh itu tidak kan? Tapi boleh saja bagi Ragunan. Jadi ini bapak-bapak dan ibu-ibu beberapa aspek keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan oleh Al-Quran. Ada satu lagi beliau adalah ummi, itu juga menjadi keyakinan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan bimbingan-bimbingan kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.